Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan هذا والإيمان بالبعث للحساب والجزاء من أركان الإيمان. Demikianlah dan mengimani dibangkitkannya manusia untuk dihisab dan diberikan balasan termasuk di antara rukun-rukun iman. Wa fi dzalika ayatun wa ahaditsu katsiratun. Dan terdapat banyak ayat dan hadis yang menyebutkannya. Wa qawluhu wa yaqulu lisairil khalqi mimman lam yukhlaq lil baqa'i kunu turaban. Dan ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, dan Allah ta'ala mengatakan kepada para makhluk yang lainnya yang tidak diciptakan untuk kekal, kunu turaban, jadilah kalian tanah. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala fi tafsiri qaulillahi ta'ala ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ابن كثير رحمه الله تعالى mengatakan di dalam tafsir firman Allah Ta'ala yang artinya, dan orang kafir mengatakan, duhai kiranya aku adalah tanah. Ay yawaddul kafiru yawma idzin annahu kana fid darid dunya turaban wa lam yakun khuliqa wa la kharaja ilal wujudi. Orang yang kafir pada hari itu ingin bahwa ia di kehidupan dunia hanyalah tanah dan tidaklah ia diciptakan dan tidak pula ia keluar menuju alam yang ada tersebut. Wa dzalika hina ayana 'adzaballahi wa nazara ila a'malihi al-fasidati qad suttirat 'alayhi bi aydil malaikati safaratil kiramil bararati. Dan hal itu tatkala ia melihat secara langsung siksaan Allah Ta'ala, dan ia melihat pula amalan-amalannya yang rusak sungguh telah ditulis di hadapannya melalui tangan-tangan para malaikat, para utusan yang mulia yang mentaati Allah Ta'ala. Wa qila innama yawaddu dhalika حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا Dan dikatakan pendapat yang lain, seorang hamba menginginkannya, yaitu ingin bahwa ia di dunia adalah tanah. Ia menginginkannya tatkala Allah Ta'ala menghukumi antara hewan-hewan yang ada di dunia. Fayafsilu bainaha bihukmihil adli alladhi la yajuru. Maka Allah Ta'ala memutuskan perkara di antara hewan-hewan tersebut dengan hukumnya yang adil, yang tidak menzalimi siapapun. Hatta innahu layaktassu lishyatil jammai minal qarnai. Sampai-sampai Allah Azza wa Jal mengkisas kambing yang tidak bertanduk dengan kambing yang bertanduk, yaitu tatkala kambing yang bertanduk ia menanduk kambing yang tidak bertanduk di dunia, maka di akhirat akan dilakukan kisos antara keduanya. Fa'idha faragha minal hukmi bainaha qala laha kuni turaban. Kemudian apabila Allah Azza wa Jalla selesai menghukumi di antara hewan-hewan tersebut, Allah Ta'ala berkata kepada hewan-hewan tersebut, jadilah kalian tanah. Fatasiru turaban. Maka hewan-hewan tersebut pun menjadi tanah. Fa'inda dhalika yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Maka tatkala itu orang yang kafir mengatakan, duhai kiranya aku adalah tanah. Aikuntu hayawanan faarji'u ila turabi. Yaitu duhai kiranya aku adalah hewan, sehingga aku kembali menjadi tanah. Waqad warada ma'na hadha fi hadithis suril mashhuri. Dan sungguh datang makna ini di dalam hadis tentang sangkakala yang masyhur. Wa warada fihi atharun an Abi Hurairah wa Abdullah ibn Amr wa ghairihima. Dan datang pula menyebutkan makna tersebut asar-asar dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dan selain keduanya. Intaha. Selesai penukilan dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, tafsir Ibnu Katsirin safhati al-mujallad al-rabi'a ashara safhati sab'in wa thalathin wa mi'ataini. Silahkan merujuk kitab tafsir Ibnu Katsir jilid yang ke-14 halaman 237. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal imanu bil qisasi yawmal qiyamati bainal khalqi kullihim bani adama was sibai wal hawami hatta lidzarrati minal dzarrati, dan mengimani qisas pada hari kiamat di antara para makhluk seluruhnya, Bani Adam, binatang buas, serangga, bahkan semut kecil terhadap semut kecil yang lainnya. Hatta ya'khudallahu azza wa jalla li ba'dihim min ba'din. Bahkan Allah azza wa jalla mengambil hak sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Li ahli al-jannati min ahli an-nari wa li ahli an-nari min ahli al-jannati wa li ahli al-jannati ba'dihim min ba'din wa li ahli an-nari ba'dihim min ba'din. Allah Ta'ala di dalam kisah tersebut mengambil hak penghuni jannah dari penghuni neraka, mengambil hak penghuni neraka dari penghuni jannah, mengambil hak penghuni jannah sebagian mereka dari sebagian yang lain, mengambil hak penghuni neraka sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan يذكر المؤلف رحمه الله تعالى من ضمن ما يذكره من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع إلى آخره. المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى menyebutkan di antara kandungan apa yang beliau sebutkan berupa akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengimani qisas pada hari kiamat antara para makhluk seluruhnya, Bani Adam, binatang buas, dan yang lainnya. وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Dan ini termasuk di antara bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala berfirman tentang dirinya, yang artinya sesungguhnya Allah tidaklah menzalimi seberat semut kecil pun, dan apabila yang seberat semut kecil tersebut berupa kebaikan, Allah Ta'ala akan melipat gandakannya, dan Allah Ta'ala akan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Fahadha min adrillahi azza wa jalla, maka qisas ini termasuk di antara bentuk keadilan Allah azza wa jalla. قال تعالى في الحديث القدسي, الله تعالى berfirman tentang hadis qudsi, Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi, waj'altuhu bainakum muharraman, fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku, dan aku menjadikan kezaliman tersebut diharamkan di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Fallahu harrama zulma ashadda tahrimi. Maka Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman dengan pengharaman yang kuat. Hatta fissiwaki, bahkan dalam hal siwak. Lau yaghullul insanu qadiban min arakin au shirakan min shirakin ni'ali la budda an ya'tiya bima ghalla yaumal qiyamati. Seandainya seseorang berkhianat dalam hal harta rampasan perang, sebuah dahan ranting dari pohon arak, atau sebuah tali sandal dari tali-tali sandal, pasti dia akan mendatangkan perkara yang ia berkhianat dengannya pada hari kiamat. Li'anna fihi zulman lil muslimina, karena sesungguhnya padanya, yaitu berkhianat dalam hal harta rampasan perang meskipun sesuatu yang kecil, padanya terdapat kezaliman terhadap kaum muslimin. Wa hatta harrama zulmal kafirina, dan bahkan Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman kepada orang-orang kafir. La taqtulul kafira idza kana fi zimmatil muslimina, engkau tidak boleh membunuh orang yang kafir apabila ia berada di dalam jaminan keamanan kaum muslimin. Fa innaka takhfiru zimmatallahi tabaraka wa ta'ala, karena sesungguhnya engkau apabila engkau membunuh orang kafir yang berada di dalam jaminan keamanan kaum muslimin, engkau melanggar jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu yukhasimuka yaumal qiyamati, dan Allah Ta'ala akan mendebatmu pada hari kiamat. Wa yu'adzibuka ashaddal azabi min ajli hadal kafiri, dan Allah akan menyiksamu dengan siksaan yang paling pedih karena orang kafir ini. Li'annaka akhfarta fihi zimmatallahi, karena sesungguhnya engkau melanggar padanya jaminan Allah Azza wa Jal. Li'annahu fi zimmatillahi wa zimmatil muslimina, karena orang kafir tersebut berada di dalam jaminan keamanan dari Allah Ta'ala dan jaminan keamanan dari kaum muslimin. وَكَذَلِكَ حَرَّمَ الظُّلْمَ لِلْحَيَوَانَاتِ Dan demikian pula Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman bagi hewan-hewan, minal ibili wal baqari. Dan demikian pula Allah Ta'ala mengharamkan kezaliman kepada hewan-hewan, minal ibili wal baqari wal ghanami, baik itu unta, sapi maupun kambing. Wa harrama hatta qatlan namli, dan Allah Ta'ala mengharamkan bahkan membunuh semut. Wa dzukira kama fi sahih muslimin, dan disebutkan sebagaimana di dalam sahih muslim, anna nabiyyan qala tahta syajaratin waqtal qailulati, bahwasanya dahulu ada seorang nabi tidur siang di bawah sebuah pohon pada waktu tidur siang. Istadhalla biha, nabi tersebut bernaung di bawah pohon tersebut. Faqarasathu namlatun, lalu ada seekor semut menggigitnya. Fa'amara bi'ihraqi hadhihi syajarati, maka nabi tersebut memerintahkan untuk membakar pohon ini, yakni wama fiha minan namli, yaitu beserta semut yang ada di pohon tersebut. Fa'ataballahu alaihi, maka Allah Ta'ala pun mencela nabi tersebut. Afi an qarasatka namlatun ahlakta ummatan minal umami tusabbihu. Allah Ta'ala berkata kepada nabi tersebut, apakah hanya karena seekor semut menggigitmu engkau membinasakan suatu umat dari umat-umat yang bertasbih kepada Allah Azza wa Jal alaihi salatu wassalamu. Wa yawmal qiyamati yuqtassu lil madlumi minal zalimina, dan pada hari kiamat nanti akan dilakukan qisas orang-orang yang dizalimi terhadap orang yang menzalimi, yaitu akan diambil hak orang yang dizalimi dari orang yang menzaliminya. Wa idza kana adh-dhulmu bainal 'abdi wa bainallahi fa in kana syirkan fa innallaha la yaghfiruhu, dan apabila kezaliman tersebut antara hamba dengan Allah, apabila kezaliman tersebut berupa kesyirikan, maka sungguh Allah tidak akan mengampuninya. Fa inna hadza zulmun, karena sesungguhnya kesyirikan ini merupakan kezaliman. Wa hatmun li haqqillahi subhanahu wa ta'ala, dan kesyirikan ini merupakan pelanggaran terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naqidul ghayati allati khuliqa min ajliha, dan kesyirikan tersebut bertentangan dengan tujuan yang ia diciptakan karenanya. Allati yaqulullahu fi sya'niha Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang Allah Ta'ala berfirman tentang tujuan tersebut, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku semata. Fayaqulullahu azza wa jalla fi sya'ni man la yuhaqqiqu hadzal ghayata. Maka Allah azza wa jalla mengatakan tentang orang yang tidak mewujudkan tujuan ini. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya bagi siapapun yang Allah kehendaki. Fahunaka zulmun la yughfaru. Di sana ada kezaliman yang tidak akan diampuni. Wa huwa syirku wal kufru. Yaitu kesyirikan dan kekafiran. La yughfaru abadan. Tidak akan diampuni selama-lamanya. Yang dimaksud, tatkala seorang hamba meninggal dunia masih membawa dosa syirik atau kekafiran, maka Allah Azza wa Jal tidak akan mengampuninya, dan orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka kekal di dalamnya selama-lamanya, na'udzubillah. Adapun orang yang masih hidup yang terjatuh dalam kesyirikan ataupun kekafiran, apabila ia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari kesyirikan atau kekafiran tersebut, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya dan mengampuninya. Wa hunaka zulmun duna syirki yadkhulu fi qawlihi tabaraka wa ta'ala wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dan di sana ada kezaliman selain syirik yang masuk di dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, yang artinya Allah Ta'ala mengampuni dosa syirik bagi siapapun yang Allah kehendaki. Tafadhalu wa barakallahu fikum.